Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله والشكر لله الله masih memberikan kesempatan dan umur panjang kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Samping dia penguasa yang adil, dia seorang alim ulama yang menjadi panutan, menjadi tuntunan. Meskipun beliau memimpin umat ini tidak lama, dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah, namun beliau sudah menancapkan tonggak-tonggak keadilan. Telah mencontohkan bagi orang yang datang setelahnya bahwa kekuasaan hendaknya dijadikan kesempatan untuk menebarkan kebaikan, memikirkan orang-orang yang lemah. Jabatan bukan semata-mata prestis, tetapi ia adalah amanah. Dia adalah tugas yang berat yang dipikulkan di atas pundak penguasa. Umar bin Abdul Aziz berangkat dari keluarga orang yang terpandang. Terpandang dari sisi nasab keturunan, dia termasuk terah orang yang istilahnya berdarah biru. Hidup di lingkungan kekuasaan dan tercukupi dengan harta yang melimpah. Namun ini semua tidak menjadikan Umar bin Abdul Aziz lupa. Dia meskipun anak seorang pejabat yang nantinya dia menjadi khalifah tertinggi di zamannya, dia mengawali hidupnya dengan talabul ilmi, dengan menimba ilmu. Ya, semua kemuliaan diraih dengan ilmu, dan semua kejelekan adalah sebab dari kebodohan. Sehingga dahulu dikatakan, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, hendaklah dia menimba ilmu. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tentu dengan seorang ngerti amalan-amalan yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan akhirat. Dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, dia pun harus punya ilmu. Beliau menghafal Al-Quran, Umar bin Abdul Aziz menghafal Al-Quran ketika beliau masih kecil. Lihat, meskipun hidup di tengah-tengah keluarga yang serba kecukupan, anak seorang pejabat tidak melupakan orang tuanya, tidak melupakan mendidik anaknya agar hafal Al-Quran. agar hafal Al-Quran. Bahkan pernah satu saat, sampai ketika masuk waktu sholat, sang anak harusnya datang ke masjid untuk jamaah. Ternyata Umar bin Abdul Aziz waktu itu, waktu masih kecil, tidak datang sholat berjamaah. Orang tuanya tahu, ditanya kenapa, kenapa kamu tidak sholat jamaah? Ini anak pejabat, bapaknya pejabat. Kata dia, sang pembantu lama menyisiri rambut saya. Jadi pembantunya itu nyisiri rambutnya, mendandani lama sampai ya terlewat dari sholat jamaah. Sang ayah gak ngajak bicara sampai menggundul kepala apa namanya Umar bin Abdul Aziz. Gundulnya kepala itu ya oleh ayahnya. Artinya orang tua betul-betul memperhatikan sisi kesolehan anaknya. Meskipun orang tua Umar bin Abdul Aziz sibuk dengan tugas sebagai seorang pejabat negara, tidak melupakan sisi-sisi religi dari anaknya. Diperhatikan betul sisi ibadah dari anaknya. Pada suatu saat ketika Umar masih kecil, Umar bin Abdul Aziz, dia menangis. Ibunya dengar kenapa kok anaknya menangis. Ditanya, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya menangis karena saya teringat kematian. Saya menangis karena saya teringat kematian." Ibunya pun terenyuh, ikut menangis. Seorang anak kecil sudah mengingat-ingat kematian. Seorang anak kecil yang tumbuh solih seperti ini betul-betul membuat orang tua terenyuh. Sementara kita yang tua dewasa seperti ini, apakah kita sering-sering mengingat kematian? Ya, semua kita pasti merasakannya, baik cepat atau lambat. Allah SWT mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Yang tua, yang muda, pejabat rakyat jelata, yang miskin, yang kaya, yang bodoh, yang pintar, semuanya akan merasakan kematian. Umar bin Abdul Aziz sudah dari kecil terlihat, ini orang nanti ketika dewasa insya Allah orang yang berbakat. Betul. Umar bin Abdul Aziz, kata Al-Imamu Dhahabi rahimahullah, "Al-Imamul Hafidu Al-Allamatul Mujtahidu Az-Zahidul Abid." Berapa titel yang disandang oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang panutan umat, seorang yang hafid. Di samping hafid Quran, juga hafal ribuan hadis. Seorang yang alim, seorang mujtahid, seorang yang gak silo dengan kehidupan dunia, seorang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Dia adalah Amirul Mukminin, orang nomor satunya kaum mukminin di zamannya. Dia adalah khalifah, pemimpin kaum mukminin, memimpin umat pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Karena memang dari kecil dia telah kenyang mendapatkan pendidikan agama, sehingga ketika beliau menduduki jabatan sebagai pemimpin umat, dia tidak lupa dari mengamalkan apa yang sudah ditimba dari ilmu. Karena memang buah dari ilmu adalah beramal. Orang kalau berilmu kemudian tidak mengamalkan, ibarat orang nanam pohon mangga, atau semisalnya pohonnya itu batangnya besar, daunnya rimbun, tapi enggak buah. andai kata ada manfaatnya sangat sedikit, karena yang diinginkan dari dia nanam pohon mangga ya keluar buahnya. Dahulu dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu ketika tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Berkata sahabat Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz. Kata sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat memuji seorang tabi'in, padahal ini generasi yang di bawah tabi'in, di generasi di bawah para sahabat. Belum pernah saya melihat seorang pun yang persis sholatnya seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sholatnya pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita kalau sholat tidak asal jengkelat-jengkelit, tidak asal kita itu menggerakkan punggung kita, kepala kita, tetapi kita berusaha mengikuti, mencontoh sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya melakukan salat. Kalau ada yang bertanya, Rasulullah kan sudah meninggal, bagaimana kita bisa melihat tata cara salat Rasulullah? Jawabannya, Rasulullah sudah meninggal. Tapi dahulu para sahabat, apa yang mereka lihat dari Nabi, dari salatnya Nabi, apa yang mereka dengar dari sholatnya Nabi, mereka ceritakan kepada para tabi'in. Para tabi'in menceritakan kepada para tabi'in. Kemudian setelah itu dibukukan oleh para ulama hadis, sehingga kalau kita membaca buku-buku hadis, seolah-olah kita, ya, ketika membaca tentang sifat sholat Nabi, seolah-olah kita melihat bagaimana Nabi melakukan sholat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang yang rendah hati, orang yang tanda orang itu baik, semakin tinggi kedudukannya dia semakin merunduk. Ya, orang bilang seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Ketika dia memegang tampuk kepemimpinan, dan tanpa dia mengharapkan kepemimpinan, karena khalifah yang sebelumnya menulis surat wasiat, kalau nanti saya meninggal yang menggantikan saya menjadi pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Ketika surat keputusan ini dibaca, Umar pun kaget. Dia gak menyana, gak ngira lah, kok saya yang ditunjuk untuk yang menjadi pemimpin di tengah-tengah umat ini. Dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan bertepuk, ya bukan berjingkrak. Seolah-olah dia mendapat musibah. Kenapa? Jabatan itu amanah. Orang ketika menjabat itu ibarat seorang bayi nyusui, seorang bayi nyusu kepada ibunya. Ketika jabatan itu lepas, ibarat bayi disapih. Yang punya anak mungkin ngerti seperti apa bayi kalau umur 2 tahun disapih, ya mungkin sampai seminggu nangis terus. Ketika dia nyusu, tenang dia. Seperti itu jabatan ketika dipegang, enak, ya empuk. Ketika seorang harus melepas jabatannya, berat. Pernah Raja bin Haywah, beliau bermalam, ngobrol malam dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ngobrol gitu, tiba-tiba lampu minyak mati. Zaman dulu Pak masih lampu minyak. Ya. Maka sang tamu ingin berdiri memperbaiki lampu tadi yang mati. Kata Umar bin Abdul Aziz, tuan rumah, jangan, kamu duduk saja. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz yang memperbaiki, padahal dia khalifah. tidak ingin merepotkan orang lain, apalagi tamu. Masa tamu direpotkan? Kamu tamu, duduk saja, saya yang memperbaiki lampu ini. Bukan orang yang apa-apa serba orang lain, ya, nyuruh orang lain sementara dirinya mampu. Tamu disuruh, ya, untuk menerkan lampu, bayangkan. Tidak, Umar bin Abdul Aziz, dia membetulkan sendiri. Umar bin Abdul Aziz pernah dipuji oleh seorang dengan pujian yang berlebihan. Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan kayak gini. Ya hadza, law arafta min nafsi ma a'rifu minha, ma nadharta fi wajhi. Hai orang ini, kalau kamu ngerti dalaman saya, apa yang saya ngerti tentang diri saya, kamu enggak akan mau muak lihat saya. Artinya orang kadang memuji-muji orang dengan berlebihan, padahal yang dipuji sendiri ngerasa bahwa pujian itu nggak tepat untuk saya. Di sini Umar bin Abdul Aziz ingin mencontohkan kepada kita, jangan menjadi orang yang demam dengan pujian. Jangan menjadi orang kalau dipuji kemudian besar kepala, sesak bajunya, jangan. Karena pujian manusia enggak akan manfaat bagi kita. Apa arti orang memuji kita kalau Allah benci dengan kita? Yang selalu kita koreksi adalah diri kita, diri kita. Pernah ya, Ummu Darda, salah seorang alimah. Ada orang menceritakan menyebutkan Ummu Darda dengan kejelekan di hadapan penguasa. Difitnah, digosip sesuatu yang tidak ada pada Ummu Darda. Apakah Ummu Darda kemudian membuat klarifikasi? Tidak terima. Ummu Darda ringan saja menyikapi orang-orang yang menebarkan berita apa? Bohong, hoax. Itu gak perlu murup, gak perlu apa? Emosi, tenang saja. Kenapa? Kalau kita ini dituduh oleh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kita pun kadang dipuji oleh orang dengan pujian yang sebenarnya kita gak berhak menerimanya. Jadi hibur saja diri kita. Wajarlah orang kalau dia itu terkadang dipuji oleh orang, kemudian dia senang padahal pujian itu tidak pada tempatnya. Ya, wajar nanti Rasulullah saat dia akan dicela oleh seorang. Ya, namanya manusia seperti itu. Ada yang mencela, ada yang memuji. Enggak usah terlalu merisaukan. Ya, lewat saja hidup di dunia ini. Enggak usah perlu merisaukan yang seperti itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pernah Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam khutbahnya, lastu bi khairi ahadin minkum walakinni asqalukum himlan. Saya bukan orang yang terbaik di tengah-tengah kalian, tetapi saya orang yang paling berat bebannya di tengah kalian. Jabatan lagi-lagi adalah amanah. Beban yang dipikulkan di pundak seorang yang memiliki jabatan. Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah contoh dari seorang penguasa yang adil, penguasa yang tidak demam dengan pujian, penguasa yang selalu mencontohkan sebaiknya seorang mengaca diri, sebaiknya seorang mengaca kemampuan dirinya sehingga dia tidak akan menyombongkan dengan jabatan dan kekuasaannya. Ketika dia diangkat atau dibaiat menjadi khalifah, maka didatangkan kepada dia kendaraan khusus untuk sang khalifah. Kata dia, tolong datangkan kepada saya kuda yang biasa saya naiki saja. Enggak usah kendaraan yang mewah seperti ini. Padahal biasanya kendaraan untuk khalifah itu kendaraan khusus. Tapi dia mengatakan, tolong kendaraan yang biasa saya naiki. Jangan kendaraan yang mewah seperti ini. Kemudian ketika para petinggi-petinggi negara berdiri menghormat kepadanya, kata dia, tolong kalian duduk saja. Orang itu berdiri nanti di hari kiamat menghadap Allah. Kapan terus kalian berdiri menghormat saya? Bukan orang yang gila hormat. Bukan orang yang gila hormat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia memegang tampuk kekhilafahan menjadi pemimpin tertinggi umat, beliau merubah kehidupannya 180 derajat. Seorang yang bajunya selalu bagus, baru, wangi, dan jalannya pun waktu itu sebelum dia menjadi khalifah, orang melihat ini orang jalannya jalan orang yang apa? Ya, angkuh. Namun ketika beliau menjadi khalifah, berubah semuanya. Berubah betul-betul dari fisik dan batinnya berubah. Berubah kepada arah yang tentu lebih baik. Pertama kali untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya, keluarganya dikumpulkan. Famnya dari Bani Umayyah dikumpulkan, yang mereka adalah para pejabat-pejabat tinggi. Dan yang pertama adalah keluarganya sendiri. Harta-harta yang dulu didapat, yang dirasa itu tidak berhak, Umar pun kemudian mengambilinya, dimasukkannya ke Baitul Mal. Dimasukkan ke bendahara negara. Kemudian para pejabat-pejabat yang umumnya dulunya adalah dari Bani Umayyah dikumpulkan. Mereka disuruh untuk membalikan seluruh harta yang dulu mereka ambil tidak jelas. Apalagi yang haram harus dikembalikan. Yang tidak jelas pun dikembalikan. Dan ini tentu terasa berat oleh mereka. Mereka protes. Bahkan mereka sempat untuk membujuk Umar bin Abdul Aziz untuk membatalkan keputusan ini, berapa harta yang mendinginkan dikasih oleh mereka. Umar mengatakan, tidak, saya enggak butuh duit. Yang saya butuhkan adalah kalian mengembalikan harta-harta masyarakat semuanya. Tentu sebagian mereka karena sudah biasa hidup enak dari hasil yang tidak jelas, sebagian mereka enggak terima. Yang ujungnya mereka menyewa seorang pembantu. Dari pembantu Umar bin Abdul Aziz, seorang budak dari budak Umar bin Abdul Aziz untuk meracuni Umar. Diberi minuman yang diisi racun, sudah diminum. Dijanjikan budak ini merdeka dan dikasih 1000 dinar. 1000 dinar itu kurang lebih 4.250 gram emas. Berarti berapa? 4 kilo. 4 kilo emas. 4 kilo seperapat. Ya, budak dijanjikan kayak gitu, ya kan? Akhirnya budak tadi siap meracuni Umar bin Abdul Aziz. Minumannya disuguhkan, diberi racun. Umar kerasa, ini racun ini. Namun sudah masuk dalam tubuhnya, ya kan? Umar pun tahu bahwa ini ulah dari kerabat-kerabat dia yang enggak terima dengan kebijakan Umar yang ingin mengembalikan harta rakyat yang dulu mereka ambil secara tidak sah, secara ilegal. Umar pun memanggil budaknya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Umar ngerti, kamu mesti yang melakukannya. Kata budak, ya saya melakukannya. Kenapa kau melakukannya? Kata Umar. Kenapa kau meracuni saya? Kata sang budak, karena saya dijanjikan mendapat 1000 dinar. Ya kurang lebih tadi 4 kilo seperempat emas. Ya kan? Dan saya merdeka. Kata Umar, mana? Mana itu uangnya? Diberikan oleh budak tadi. Kemudian Umar pun meletakkan uang tadi di Baitul Mal. Ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemudian budaknya suruh pergi, kamu pergi ke sana, jangan sampai ada orang pun lihat kamu. Kamu sudah merdeka sana. Tidak berapa lama Umar meninggal. Karena pengaruh dari apa? Racun tersebut. Ya, racunnya sudah masuk ke tubuh dan ya, pengaruh dari racun tadi sangat kuat sehingga beliau meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Memang berat ya. Orang kalau ingin menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, ya, akan ada pihak-pihak yang merasa risih dan tidak terima. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang keji, cara-cara yang enggak manusiawi. Mereka enggak berpikir Umar itu punya istri, punya anak. Tega ya menghilangkan nyawa orang dengan cara seperti itu. Padahal apa salahnya Umar? Umar ingin menebarkan keadilan tengah masyarakat. Beliau ingin mencontohkan keluarganya dulu dan para pejabat-pejabatnya dulu yang mereka itu ya diperbaiki. Ya. Karena kalau pejabatnya korup, ya rakyatnya pun korup. Kalau pejabatnya memakan harta secara ilegal, rakyatnya pun seperti itu. Namun kalau pejabatnya menjadi contoh teladan, rakyat pun ya akan meniru siapa yang menjadi pemimpin mereka. Ya, Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam keadaan tragis. Namun beliau syahid insyaallah taala dalam rangka membela hak-hak rakyat, walaupun dia harus menjadi tumbal atau korban dari kerakusan para pejabat-pejabat yang tidak ingin ya kemakmuran merata di tengah-tengah masyarakat. Ya, mereka-mereka yang rakus dengan harta, mereka tidak disebut kecuali dengan kejelekan. Adapun Umar, meskipun meninggal dengan cara diracun, tapi dia telah meletakkan pondasi keadilan. Dia telah menjadi seorang pemimpin yang berani mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan harta-harta yang dirampas, harta-harta yang diambil secara ilegal untuk dikembalikan ke kas negara, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Memang untuk menegakkan keadilan ini butuh tadi pengorbanan. Bukan hanya mengorbankan perasaan, bahkan nyawa sekalipun. Tapi ingat, pahala besar telah menunggu. Rasulullah SAW menghabarkan pada 7 golongan yang akan diberi iyub-iyuban oleh Allah, diberi naungan oleh Allah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di saat terik matahari menyengat. Di antara mereka adalah imamun adilun, penguasa yang adil, penguasa yang adil. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau pada hari pertama dia diangkat atau dibaiat menjadi khalifah, beliau letih sekali karena pas hari itu juga dialah yang mengurusi proses pemakaman jenazah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Ketika beliau ingin istirahat siang, ditegur oleh anaknya, wahai bapak, hendak kemana bapak? Bapak kan menjadi khalifah, bapak melaksanakan tugas. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anak, bapak letih sekali. Anak kan tahu kalau bapak yang mengurusi proses pemakaman ya khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nantilah bapak setelah duhur Bapak akan menjalankan tugas. Apa kata anaknya? Ditegur banyak oleh anaknya. Wahai Bapak, apa Bapak bisa menjamin kalau Bapak sampai ba'da duhur masih hidup? Sekarang Bapak ada waktu untuk menjalankan tugas, apa Bapak menunggu nanti setelah duhur Bapak masih bisa menjamin umurnya masih panjang? Dipanggillah, nak, coba anak kemari. Setelah dekat diciumnya anaknya, dia pun ya, betapa senangnya punya anak yang solih, anak yang mengingatkan orang tuanya akan tugas, anak yang mengingatkan orang tuanya akan tanggung jawab. Apa enggak senang orang punya anak solih seperti ini, mengingatkan orang tuanya tentang tugas-tugasnya? Seperti itulah biasanya muncul dari bibit yang baik anak-anak yang baik pula. Muncul dari bibit yang unggul anak-anak yang istimewa dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dulu ketika dia menjabat sebagai gubernur Madinah, dia melaksanakan perintah dari sang khalifah sebelumnya, Hisham bin Abdul Malik atau siapa, untuk menghukum salah seorang. Ternyata orang tadi setelah dihukum kedinginan kemudian meninggal. Umar pun menyesal sepanjang hidupnya. Walaupun dia melaksanakan tugas dari atasannya, hanya suruh mencambuk, namun pas waktu itu musim dingin, kemudian ya yang dicambuk itu sampai kedinginan kemudian meninggal, Umar pun sangat menyesal. Kadang kalau beliau khutbah, beliau berhenti menangis. Kalau ada orang yang memuji-muji dia, beliau teringat, bagaimana kalian memuji saya sementara fulan di seberang jalan dulu saya cambuk. Teringat dosa, teringat kesalahan. Walaupun bukan murni kesalahan dia, karena dia itu melaksanakan tugas dari pimpinannya terhadap orang yang salah, cuma tidak semestinya ya sampai tingkatan meninggal. Pas waktu itu dingin. Ya. Dingin sekali sehingga orang tadi sampai meninggal kedinginan setelah dicambuk. Seperti ini seorang mukmin, selalu teringat dan terngiang-ngiang kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak sombong dengan apa yang sekarang dia ada padanya. Teringat-ingat. Ini orang saleh seperti itu, mengingat-ingat selalu kesalahan. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wasalam nanti di yaumul qiyamah, ketika di padang mahsyar orang-orang datang pada Nabi Adam meminta syafaat agar segera Allah memberi keputusan, karena mereka menunggu di padang mahsyar penungguan yang sangat-sangat lama. Mereka sudah enggak sabar ingin segera diputuskan. Yang surga-surga, yang neraka-neraka. Tapi lama sekali mereka menunggu di padang mahsyar. Mereka datang pada Adam alaihi salam. Datang pada Nabi Adam, mereka mengatakan, wahai Adam, wahai bapak kami, tidakkah kau melihat apa yang kami rasakan dari kesulitan dan penantian yang panjang? Mintalah kamu kepada Allah agar segera Allah beri keputusan. Apa kata Nabi Adam? Saya angkat tangan, saya tidak bisa. Nafsi-nafsi. Artinya saya sendiri yang mengurusi diri saya. Saya tidak bisa membantu kalian. Dulu saya pernah dilarang oleh Allah untuk mendekat dari satu pohon, tapi saya mendekatnya dan saya makan darinya. Satu kesalahan yang dilakukan, dan Adam sudah bertobat dan Allah ampuni, namun dibawa penyesalannya sampai hari kiamat. Ini orang yang baik. Sedikit kesalahannya tapi selalu dalam ingatan dan menjadi pelajaran. Lah kita ini terlalu banyak kesalahannya, terlalu banyak dosanya, gak bisa dihitung. Tapi kalau kita kena musibah, kita kena cobaan, terkadang kita katakan, ya Allah, apa salah saya? apa dosa saya kok saya diuji seperti ini? Ini tentunya satu kebodohan. Tentunya satu ketololan ketika seorang merasa dirinya telah sempurna, dirinya telah baik, padahal kesalahannya sangat banyak. Pada satu hari, istrinya Umar bin Abdul Aziz yaitu Fatimah. Jadi Umar ini dia khalifah, istrinya anaknya khalifah. Ya. Tapi tadi, meskipun dia khalifah dan istrinya juga anak khalifah, tidak melupakan nilai-nilai apa? Ketaatan pada Allah. Taib. Istrinya pada saat masuk ke tempat sholat suaminya, didapatkan tangannya ya bersandar pada pipinya dalam keadaan air matanya mengalir dari pipinya. Jadi ya tangannya ditutupkan pada matanya, kemudian menangis Umar di tempat sholatnya, nangis. Saya kaget. Ya Amirul Mukminin, ali syai'in hadas. Wahai Amirul Mukminin, wahai suami, ada sesuatu yang terjadi kok kamu menangis? Kata dia, ya wahai Fatimah, wahai istriku, saya ini diberi jabatan memimpin umat Muhammad. Saya pun terus berpikir, orang fakir yang kelaparan, orang yang sakit tersia-siakan, orang yang mereka telanjang dalam kondisi kesulitan mendapatkan pakaian, orang terdolimi, orang yang tertawan, orang sudah tua, orang yang banyak keluarganya yang di berbagai negeri. Teringat akan beratnya tugas, teringat akan bahwa mereka-mereka adalah rakyat yang butuh untuk diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat. Saya khawatir, saya tahu bahwa nanti aku akan ditanya di hadapan Allah, dan saya khawatir mereka nanti akan menuntut saya di hadapan Allah. Kemudian saya tidak bisa menjawab, menangis. Seperti ini barakallahu fikum. Betul-betul seorang ngerti terhadap tugas yang diemban, beratnya amanah yang harus dipegang. Ya, sehingga beliau pun menangis karena khawatir tidak bisa berlaku adil kepada orang-orang yang lemah tersebut. Kita sekarang sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.